mengerti kasih. Bagaimana aku merindukan yang kau lambat dan kau kota adalah dua yang berbeda. Sejauh manakah cintamu? Apakah mengerti